Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Halamatina azakumullah. Sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, ini ada satu pernyataan yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan Al-Quran. Yang benar ialah setara dengan sepertiga Al-Quran. Nah, jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, itu fadilahnya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dan kandungan surat Al-Ikhlas memang mencakup sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya ada bab tentang tauhid yang merupakan bab yang paling dominan dalam Al-Quran dan juga yang lain. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahutaala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka dan sengsara budak-budak dinar. Wa dirham, dan budak-budak dirham. Wal qatifah, dan budak-budak pakaian. In uqtiya radiyah, jika dia diberi, dia ridha dan senang. Wa illam yuqta lam yarda, jika tidak diberi, dia tidak ridha dan tidak senang. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat prinsip-prinsip tentang zuhud. Dan yang bisa merusak kezuhudan di antara prinsip-prinsip zuhud, yang pertama, memandang dunia itu rendah dan akhirat itu mulia. Jadi orang itu dikatakan zuhud jika dia memandang dunia itu rendah. Bukan berarti dia tidak menikmati karunia Allah yang ada di dunia ini, bukan. Tetapi dia menganggap dunia itu rendah, sehingga dia merasa tidak ada beban bila kehilangan sebagian nikmat-nikmat dunia. Sebagaimana orang kehilangan sesuatu yang apa ini? Rendah dan remeh. Misalkan ada orang yang pakai sandal jepit yang sudah sobek dan bolong. Sandal jepit yang sudah sobek dan bolong ini ternyata diletakkan di depan rumah. Besoknya kok hilang? Nah, bagaimana perasaan orang yang memiliki sandal jepit yang bolong itu dalam keadaan sandal jepit yang lainnya masih bagus atau sandal-sandal yang bagus yang lain masih banyak dalam keadaan harganya murah bahkan gak laku kalau dirongsok. Dia pun mengatakan, "Mas, gak apa-apa, sudah bolong aja." Ya kan? Tiba-tiba dia menganggap rendah sandal jepit yang sobek dan bolong itu. Nah, begitulah cara pandang orang yang zuhud terhadap dunia. Dunia itu dianggap rendah. Kalau kehilangan sebagian kenikmatan dunia, dia anggap apa ini? Remeh, enteng. Contoh, penghasilannya berkurang. Dulu rame, pemasukan banyak, pengeluaran sedikit. Sekarang terbalik. Pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Kalau dia zuhud, dia menganggap itu remeh. Gampang. Begitu aja. Nah, nanti kalau dapat rezeki dari Allah ya akan ada lagi. Kalau gak ada ya gak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menganggap apa yang ada di sisi Allah itu apa? Mulia. Nah, dunia remeh anda. Ini sering diungkapkan oleh Nabi SAW dalam banyak riwayat yang memberi perumpamaan betapa rendahnya dunia. Para sahabat diajari bagaimana memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Dunia itu diumpamakan seperti bangkai kambing yang sudah membusuk. Nah, gak ada yang mau ngambil untuk dimakan atau dimanfaatkan. Bahkan untuk disimpan pun gak ada yang mau. Bahkan disuruh megang aja mungkin banyak yang... Itulah dunia. Seperti itu. Nah, prinsip yang kedua, yang juga termasuk prinsip zuhud, tarkul iktsar fi umur dunia. Ini tidak terlalu memperbanyak atau berlebih-lebihan dalam urusan-urusan dunia. Tidak ngoyok untuk mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyak. Ini prinsip orang yang zuhud. Bukan berarti dia malas bekerja. Tidak. Kerja ada waktunya, tapi ya gak non-stop, gak ngoyok. Nah, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah-ibadah, waktunya taklim ya taklim, gitu aja. Nah, gak ngoyok. Sehingga kalaupun pemasukannya itu biasa-biasa, enggak masalah. Nah, itu orang yang zuhud seperti itu. Beda dengan orang yang tidak zuhud. Waktu baginya ialah uang. Kalau ditinggalkan untuk sholat lima waktu, berarti berkurang uangnya. Apalagi ditinggal untuk menghadiri majelis-majelis taklim yang berjam-jam, tanpa berkurang lagi uangnya. Itu maksudnya. Sehingga ditinggalkanlah itu semua untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Memang kerja itu halal, tapi ngoyo semacam itu sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban dan sampai melupakan akhiratnya, itu melanggar prinsip zuhud. Omong kosong kalau dia mengatakan harus imbang dunia akhirat, ya. Nah, itu omong kosong. Yang benar ialah kalian lebih condong dengan dunia daripada apa ini? Akhirat. Buktinya jam kerja kalian untuk dunia lebih banyak daripada ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana unsur keseimbangan? Kalau mau jujur, itu hanyalah slogan kosong tanpa bukti untuk menyeret manusia agar berlomba-lomba memperbanyak mengumpulkan harta dunia. Ini melanggar prinsip zuhud. Kemudian prinsip zuhud yang ketiga dalam beribadah yang dicari ialah keikhlasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta yang ada pada manusia. Sehingga kalau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak marah. Seperti ini. Kenapa? Karena yang dicari itu ialah pahala dari Allah, ridho dari Allah, wajah Allah, surganya Allah. Masalah dunia dikasih alhamdulillah, enggak dikasih enggak marah. Dalam urusan apa ini? Ibadah. Nah, jangan salah paham ya. Bukan berarti kalau kerja enggak dibayar enggak boleh minta bayaran ya. Lain. Kalau kerja janjinya dibayar, enggak dibayar ya diminta bayaran ke mana kan gitu kan. Lain lagi masalah ibadah ya. Aktivitas-aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ikhlas. Yang dicari ialah pahala, ridho dan wajah Allah. Kalau ada yang ngasih, ya alhamdulillah. Kalau gak ada yang ngasih, ya gak marah. Baik. Barakallahu. Ini prinsip-prinsip zuhud. Adapun perkara-perkara yang bisa merusak kezuhudan, ya sebaliknya dari apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, dia menganggap dunia itu hijau, indah, dan lebih berharga daripada akhirat. Kalau lihat dunia itu langsung matanya melotot hijau. Oh, nah. Semangat mudanya tumbuh kembali. Yang sakit terasa seperti orang yang sehat. Yang tua terasa masih muda. Baginya dunia itu ialah segala-galanya. Orang kalau prinsipnya semacam ini, itu bukan orang yang zuhud, tapi kedunian, ahlu dunia. Yang kedua, termasuk yang merusak zuhud. Dia berusaha mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mendapatkan dunia, semakin sukses menurutnya. Nah, ketika puas dengan apa yang ia dapatkan, harus meningkat dan terus meningkat. Ya. Sekarang penghasilannya 100 juta per bulan. Tahun depan per bulan harus 150 juta. Bagaimana caranya? Pokoknya harus diakali bagaimana pendapatan dan penghasilannya semakin meningkat tajam. tapi kualitas amalnya enggak pernah diperhatikan. Nah. Infak dan sedekahnya menurun tajam. Nah, ini penghancur zuhud. Karena target-target yang terlalu tinggi itu menyebabkan dia meninggalkan kewajiban agama, meninggalkan ibadah, meninggalkan aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngejar target. Nah, bahasa supir gitu, ngejar setoran ya, nah, sampai ngebut-ngebut sampai di apa ini? Lakukan segala macam cara bagaimana supaya setoran itu banyak ya. Nah, enggak sholat pun enggak masalah ya. Nah, kalau sholat, wah ini setorannya berkurang ya, setoran ngebut. Kok ngambil pasir begitu, kalau enggak pakai sholat bisa ngambil 5 kali sekali jalan itu ya. Kalau pakai sholat paling cuma sekali itu ya. Nah, hanya terstora. Ini bukan orang yang zuhud. Kemudian yang ketiga, ini tidak ikhlas dalam melakukan aktivitas ibadah. Sehingga dia kalau diberi senang, kalau enggak diberi marah. Nah, itulah yang sampai ke dalam hadis ini, celaka dan sengsara. Budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak pakaian, kalau diberi dia rido, kalau enggak diberi dia marah. Tidak rido. Segala sesuatu dinilai dengan apa ini? Uang. Nah, ada uang berarti Anda teman. Tidak ada uang, Anda ialah lawan. Nah, itu penghancur prinsip-prinsip apa ini? Zuhud. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini, qala bidna azakumullah, juga terdapat faedah yang lain. Dalam hadis disebutkan di antara tanda lemahnya iman ialah hubbud dunya. Orang ini kalau sudah mulai cinta dunia atau bahasa Jawanya kedunian, itu sebagai tanda dia apa ini? Lemah imannya. Nah, dalam hal ini disebut sebagai budak dunia. Saking rendahnya ya kan? Budak dinar, budak dirham, budak pakaian. Padahal manusia itu lebih utama daripada dinar, daripada dirham, daripada pakaian. Berarti dengan hubbud dunia dia telah baik merendahkan dirinya sendiri dan melemahkan imannya. Sampai disebut budak dinar, budak dirham, budak pakaian itu. Saking senangnya dengan apa ini? Dunia, hubbud dunia. Nah, pemuja dunia. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, bahwa di antara kenikmatan yang paling disenangi oleh manusia itu ialah uang emas dan perak atau yang setara dengannya. Ya. Jadi memang semua harta itu disebut dengan apa ini? Al-mal, ya, harta. Tapi di antara harta-harta yang ada itu yang paling diminati sampai menjadi budaknya itu ialah uang. Nah, kalau pada zaman Nabi SAW mata uangnya pakai apa ini? Dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham mata uang apa? Perak. Nah, kalau sekarang ya di negara kita pakai apa ini? Rupiah. Nah, siapa yang enggak senang dengan rupiah? Nah, kan gitu bahasanya ya. Semuanya senang. Enggak tua, enggak muda, enggak laki, enggak perempuan, ya. Karena namanya rupiah itu apa? Senang. Nah, kalau suruh milih, bukan dua-duanya ya. Uang 100 juta. Uang 100 juta. Ya. Sama dikasih mangga. Buah mangga, ya. Nah, senilai 100 juta. Milih mana? Harus milih salah satu. Nah. Pasti yang dipilih itu apa? Uang 100 juta. Kenapa? Karena dengan uang bisa beli macam-macam, bisa beli mangga, bisa beli ini dan itu. Tapi kalau mangga senilai 100 juta, nah, bosok beberapa hari ludes semuanya, dijual lagi harganya turun, dimakan dia enggak memenuhi, enggak nampung perutnya, ya. Nah, hati apa ini? Yang dipilih uang. Nah, jadi harta dunia yang paling diminati oleh manusia, sampai mereka diperbudak dengan harta itu, sampai menjadi pemuja harta, ialah uang. Yang dulu dilambangkan dengan uang dinar dan dirham. Baik. Adapun masalah pakaian, Pak Fikum, ini sebagian manusia memang ya dalam masalah pakaian ini terlalu berlebih-lebihan. Tapi pada umumnya manusia itu kalau pakaian ya wajar. Nah, ya penampilan baik, bagus gitu ya. Tapi kalau sampai tergila-gila dengan pakaian, itu memang hanya beberapa orang. Nah, namanya tergila dengan pakaian, sampai yang mahal-mahal sekalipun dibeli. Ya, namanya pakaian itu memenuhi semua rumahnya. Lain kecintaannya dengan uang, ya. Nah, koleksi uang sama koleksi pakaian itu banyak yang koleksi uang, ya. Nah, sedikit yang koleksi pakaian. Kalau ada yang senang koleksi pakaian, enggak senang koleksi uang, ya ini mungkin kurang tahu harganya uang, ya. Nah. Tapi bagi yang senang dengan koleksi pakaian, mana-mana beli pakaian, mana-mana koleksi pakaian yang mahal pun dibeli. Nah, jadi budaknya pakaian. Namun dalam hal ini itu permisalan betapa orang itu sangat diperbudak dengan apa ini? Dunia. Tidak disebut. Bukan berarti kalau punya uang enggak zuhud ya. Tapi kalau jadi budaknya uang baru tidak zuhud. Ini harus dipahami dengan baik. Punya uang tidak mengurangi zuhud. Tapi diperbudak oleh uang hancur zuhudnya. Bisa bedakan pemilik uang sama budak uang. Kalau pemilik uang, nah, dia menggunakan uang itu sewajarnya, mendapatkannya juga sewajarnya. Tapi kalau budak uang, apapun dilakukan demi uang. Ada uang senang, nggak ada uang marah. Nah, itu mengurangi dan menghancurkan sifat-sifat zuhud. Barakallahu. Nah, adapun hadis berikutnya yang juga membahas masalah zuhud, namun banyak faedah-faedah yang lain yang bisa kita ambil, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassallahu umrana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.